السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين، أعزكم الله كمسلمين، رحمني ورحمكم الله. Kita masih pada bab atau pada pasal tentang ihtimam bil ilm, mementingkan ilmu. Dan sampai pada poin yang ke-144, yaitu ucapan Marwadi rahimahullahu taala, qila li Abi Abdullah, pernah dikatakan kepada Abu Abdullah, Imam Ahmad rahimahullahu taala, rajulun lahu 500 dirham, seseorang memiliki uang 500 dirham, tara an yusrifahu fil ghazwi wal jihadi aw yatlubul ilm, apakah pendapatmu orang ini memakainya untuk jihad fisabilillah, berperang, atau untuk mencari ilmu? Dijawab oleh Imam Ahmad rahimahullah, idza kana jahilan yatlubul ilm ahabbu ilayya, kalau dia enggak punya ilmu, jahil, maka dia mencari ilmu lebih aku sukai. Wa sadaqa rahimahullah, dan betul sekali Imam Ahmad rahimahullah, tentunya yang dimaksud adalah jihad yang masih hukumnya fardu kifayah, karena yang fardu ain tidak dibahas, harus siapapun untuk berangkat. Tetapi yang fardu kifayah, kalau engkau jahil, maka dipakai untuk talabul ilmi lebih aku sukai. Mengapa demikian? Berbahaya kalau dia berangkat jihad dalam keadaan jahil. Bisa jadi dia akan berjihad dengan cara yang salah, berjihad dengan kesyirikan, memakai jimat-jimat, berjihad dengan berbagai macam perkara-perkara yang mukhalafatus sunnah, menyelisihi sunnah. Maka kata beliau, in kana jahilan yatlubul ilm ahabbu ilayya, kalau dia bodoh, maka belajar itu lebih aku sukai. Yang berikutnya ucapan Asy-Syafi'i, bahwa Imam Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, qal talabul ilmi afdalu min salatin nafilah, Mencari ilmu adalah lebih baik, lebih afdol daripada salat-salat yang sunnah. Padahal salat merupakan ibadah yang sangat tinggi. Tetapi kalau ibadah salat itu bukan salat yang wajib, salat yang nafilah, maka talabul ilmi lebih afdol. Mencari ilmu lebih tinggi nilainya, lebih afdol. Berkata Waqi' Ibn al-Jarrah rahimahullahu ta'ala, salah satu gurunya Imam Syafi'i rahimahullah, seperti yang pernah disebutkan dalam syairnya beliau, syakautu ila waqi'in su'a hifzi, aku mengadu pada Waqi', ini Waqi' Ibn al-Jarrah. Beliau berkata kepada para ashab al-hadith, لو أنكم تفقهتم بالحديث وتعلمتموه ما غلبكم أصحاب الرأي. Kalau kalian bertafaqquh mempelajari hadis, وتعلمتموه mengkajinya, ما غلبكم أصحاب الرأي, kalian gak akan dikalahkan oleh para أصحاب الرأي. Maqala Abu Hanifah fi syai'in yahtaj ilaih illa wa nahnu narwi fihi baban. Tidaklah Abu Hanifah menyampaikan satu argumen yang dia memakainya sebagai hujjah kecuali kita akan riwayatkan satu bab dari hadis-hadis. Wala budda lil mutafaqqih, dan seharusnya bagi orang yang belajar fiqih harus ada ustaz, harus ada pembimbing, harus ada gurunya. Yadrus alaih, yang dia belajar kepadanya. Wa yarji' fi tafsiri ma ashkala ilaih, merujuk kepada gurunya tersebut dalam perkara yang sulit, yang tidak difaham, bisa merujuk kepadanya. Wa yata'arraf minhu turuqal ijtihad, dan belajar dari gurunya bagaimana cara berijtihad. Dan bagaimana cara istimbat hukum, menyimpulkan sebuah hukum dari dalil-dalil. Wa ma ya'rif bihi sihhah wal fasad, dan juga bisa bertanya pada gurunya apa yang kamu bisa ketahui dengannya, as-sihhah wal fasad, mana yang sahih, mana yang dhaif, mana yang sahih, mana yang rusak, mana hadis yang bisa dipakai, mana hadis yang tidak bisa jadi hujjah. La budda lil mutafaqqih min ustadzin. Semestinya bagi seorang yang belajar fiqih harus punya guru. Demikian ikhwan fillah a'azzakumullahu muslimin rahimani wa rahimakumullah, nasihat Waqi' Ibn al-Jarrah rahimahullahu taala kepada para pencari hadis dengan kalimat walau annakum tafaqqahtum. Kalau kalian pelajari hadis, kalau kalian tafaqquh dalam hadis, kalau kalian mengkaji hadis, kalian enggak akan terkalahkan oleh ashabur ra'i. Di kala itu ada dua jenis madrasah. Yang paling terkenal dari dua jenis madrasah adalah madrasah Imam Malik dan madrasahnya Abu Hanifah. Abu Hanifah di Syam sana dan Imam Malik di Madinah. Ternyata karena sebab yang Allah takdirkan, qadarullah wa masya'a fa'al, di Madinah mudah mencari hadis. Karena Ansar, sahabat-sahabat Ansar, wa abna'il Ansar, wa abna'i abna'il Ansar adalah orang-orang yang didoakan oleh Rasulullah SAW. Allahumma arhamil Ansar, wa abna'il Ansar, wa abna'i abna'il Ansar. Sehingga dari anak para sahabat dan cucunya para sahabat, khususnya dari kalangan Ansar, bisa bertanya apa kata Rasulullah SAW. Maka diriwayatkan dari bapaknya, dari kakeknya, masya Allah. Bahkan ada yang langsung dari bapaknya, karena Imam Malik generasi ketiga. Sehingga hadis mudah didapat. Adapun yang di Syam sulit untuk mendapatkan hadis, sehingga banyak memakai ijtihad dengan ra'yu. sehingga terkenal madrasahnya Imam Malik dengan Madrasatul Hadith, sedangkan madrasahnya Abu Hanifah rahimahullah wa ghafarallahu lahu dengan Madrasatul Ra'i. Ketika terjadi atau bertemu antar mereka, tentunya ada diskusi, kadang-kadang mencapai perdebatan. Maka kata Al-Waqi, pelajari hadis, pelajari mana yang sahih, mana yang dhaif, dan tafaqquh, memahami pula dirayahnya, bukan hanya riwayahnya. Riwayah adalah riwayatnya, sanadnya, rawinya, ila akhirnya. Dirayah adalah makna yang terkandung di dalamnya. Tafaqquh. Kalau karena mempelajari hadis, tidak akan terkalahkan oleh mereka ashabur ra'i. Barakallahu fikum. Ketika pengikut-pengikut Ahnaf atau pengikut-pengikut Abu Hanifah yang dijuluki Ahnaf, sebagian mereka, bahkan sebagian besar mereka, ketika sudah mendapatkan satu ra'yu, mereka kemudian tidak mau bergeming dengan hadis. Pokoknya ini argumen saya. Tentunya ra'yu dengan hadis tidak sebanding. Silahkan kalian menyampaikan ra'yu kalian bagaimanapun, kami bawakan hadis akan gugur. Bukankah berarti kalau begini berarti begitu, kalau begitu berarti begitu. Tapi ada hadis sahih enggak begitu. Selesai. Ma ghalabakum ashabur ra'i, kata Waqi' ibn al-Jarrah. Kalian enggak akan kalah, enggak akan terkalahkan oleh argumennya ashabur ra'i kalau kalian mempelajari hadis. Kata Syekh Al-Albani, usbutha atau usbutul arsh wanqush atau thumma nqush. Kokohkan dulu kursinya baru diukir. Enggak akan bisa mengukir kursi dalam keadaan kursinya goyang. Bisakah mengukirnya? Enggak akan bisa. Tanya sama ahli-ahli ukir di Jepara. Begini kan miring ke sana kursi. Gini kan ke sini. Bagaimana akan mengukirnya? Kokohkan dulu, ikat, pegang, dijepit atau dipres, baru dia bisa mengukir. Apa maknanya? Maknanya kokohkan dulu hadisnya, buktikan kalau hadis itu sahih. Sudah kokoh, sahih, baru dibahas fikihnya. Baru dibahas fikihnya. Kalau sudah dibahas fikihnya sampai sekian masalah, dan biasanya kalau fikih dibahas dengan ra'yu, biasanya ada kalimat in qala kadza qulna kadza, in qala kadza qulna kadza. Kalau mereka bilang begini, kita akan bilang begitu. Kalau mereka bilang begini, kita akan bilang begini. Percuma. Bagaimanapun panjangnya dan cerdasnya pembahasan itu, kalau sudah ada qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadisin sahih, bi sanadin sahih, gugur semuanya. Qala Sufyan ats-Tsauri rahimahullahu taala, waihakum utlubul ilm, celaka kalian pelajari ilmu, fa inni akhafu an yakhruj min indikum fayasir ila ghairikum fatadhillun. Celaka kalian pelajarilah ilmu, karena sesungguhnya aku khawatir kalau kalian tidak mempelajari ilmu, maka niscaya akan jadi ilmu ini pada orang lain, bukan pada kamu. Fatadhillun, akhirnya kalian jadi rendah. Yang dimuliakan orang lain. Ikhwani fiddin a'azakumullah, artinya barakallahu fikum, jangan berfikir seperti fikiran orang-orang yang berkata bahwa talabul ilmi itu fardu kifayah. Kalau sudah ada yang mempelajarinya, cukup. Saya enggak perlu lagi, sudah ada fulan-fulan pelajari, cukup. Itu fardu kifayah. Kita akan katakan bahwa kita mempelajari ilmu itu kebaikannya buat kita sendiri. Dengan ilmu Allah muliakan seseorang. Dengan ilmu Allah selamatkan seseorang dari penyimpangan. Dengan ilmu seseorang akan bisa kokoh, tidak mudah terombang-ambing, tidak mudah terbawa syubhat, tidak mudah terbawa fitnah. Barakallahu fikum. Maka kalau kalian tidak mempelajari ilmu agama, tidak mempelajari Quran wa sunnah, niscaya ada orang lain yang mempelajarinya dan kamu jadi rendah. Mereka yang dimuliakan, orang lain yang dimuliakan. Utlubul ilm fa innahu syarafun ay izzun fi dunya wa syarafun fil akhirah. Pelajarilah ilmu karena sesungguhnya ilmu itu adalah kemuliaan di dunia dan kemuliaan di akhirat. Di dunia jadi kemuliaan, di akhirat juga jadi kemuliaan. Ikhwan fillah azzaqullah, ini yang sering kita nasihatkan kepada mereka-mereka yang ikut andil di dalam mengurus pondok pesantren. Yang tentunya pondok pesantren itu adalah lembaga thalabul ilmi. Saya katakan pada mereka, para qaimin, para pengurus-pengurus pondok, para guru-guru pondok dan sebagainya, dan yang berkait dengannya, bahwa kalian ini dimuliakan oleh Allah dengan tugas-tugas kalian di pondok pesantren. Yang tentunya maknanya kalian ditakdirkan oleh Allah untuk ikut andil dalam dakwah tauhid, dakwah salafiyah, dalam talabul ilm, ilmu din. Itu kemuliaan. Jangan dikira si fulan dan si fulan yang butuh kalian. Wah, dia butuh saya. Jangan. Dakwah salafiyah, dakwah tauhid, dakwah sunnah akan tetap tegak denganmu atau tanpamu. Denganmu atau tanpamu. Artinya kalau kita kemudian merasa, ah, lihat kalau enggak ada saya pergi, akan tetap jalan. Hanya saja kamu jadi tidak dimuliakan. Orang lain yang dimuliakan. La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haq. Akan selalu ada sekelompok dari umatku yang tegak di atas kebenaran. Mansurin dalam riwayat. Akan selalu dimenangkan, akan selalu ditolong, akan selalu unggul. Baik, siapa mereka? Pasti ada. Karena Nabi menyatakan la tazal, akan selalu ada. Tinggal apakah kita masuk di dalamnya atau kita keluar daripadanya. Berarti siapa yang butuh? Siapa yang berhajat? Allah subhanahu wa ta'ala tidak berhajat. Allah akan tetap tegakkan dakwah tauhid ini dengan kita atau tanpa kita. Maka sayang sekali kalau kita tidak ikut andil dalam dakwah tersebut. Kalau kita enggak ikut andil dalam dakwah tauhid was sunnah. Sehingga dikatakan oleh Sufyan ats-Tsauri, pelajarilah ilmu, pelajarilah ilmu. Kalau enggak, akan diberikan ilmu pada orang lain. Ilmu akan tetap dibawa secara estafet dari generasi ke generasi, enggak akan hilang. Alhamdulillah. Sampai datangnya angin yang lembut seperti sutra, harumnya seperti misik yang mematikan setiap orang beriman, maka saat itu habislah ta'ifatul mansurah. Sebelum itu la tazal, akan selalu ada. Maka barakallahu fikum, kita yang berhajat agar kita mendapatkan kemuliaan dengan talabul ilmi, agar kita mendapatkan kemuliaan dengan membantu dakwah tauhid dan dakwah sunnah ila akhirih. Sehingga barakallahu fikum, jangan picik kacamatanya melihat kalau mereka tidak mau ngaji terus kita rugi. Enggak, alhamdulillah, mereka sendiri yang rugi. Emang apa ruginya kita? Waktunya tetap 1 jam, tidak rugi waktu berarti. Yang hadir tetap ada, manfaat tetap bermanfaat, yang langsung dan yang tidak langsung. Yang langsung seperti ini dan yang dari rekaman tetap faedah. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Fadzakir, ingatkanlah. Karena sesungguhnya peringatan itu akan bermanfaat bagi kaum mukminin. Yanfa, bermanfaat, paling sedikit pahala. Hadir tidak hadir, kita tetap dapat pahala. Qul inna hazakum wallahu alhamdulillahi rabbil alamin. Sehingga bodoh kalau ada seseorang yang meninggalkan kajian ilmu, kajian tauhid, kajian sunnah, kajian usul ahli sunnati wal jamaah dengan alasan-alasan katanya memboikot. Oh ya, bodoh sekali. Kalau kajian hizbiyah, na'am, kita jauhi, kita hindari. Tapi kalau kajian tauhid, kajian sunnah, kajian tafsir, kajian fiqih, lo emang siapa yang membutuhkan ilmu tersebut? Ikhwani fillah, a'azzakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kembali pada ucapan Sufyan ats-Tsauri yang berikutnya. Al-a'malu sayyi'ah da'un wal ulama'u dawa'un. Fa idza fasada al-ulama'u faman yashfi ad-da'? Kata Sufyan ats-Tsauri, amalan-amalan jelek itu penyakit. Hasad, dengki, kezaliman, kejahatan, dusta, menipu, apalagi curang, semuanya daun penyakit. Yang lebih besar lagi kebidahan-kebidahan, yang lebih besar lagi kesyirikan-kesyirikan, semuanya da. Wal ulama udawa, sedangkan orang-orang berilmu itu adalah obatnya, yani dokternya. Fa idza fasada al ulama faman yashfid da? Tapi sayang sekali, bagaimana kalau ulamanya yang rusak, orang berilmunya yang tidak mengamalkan ilmunya? Faman yashfid da? Siapa lagi yang akan menyembuhkan penyakit? Akhwan ibn na'azakumullah, inilah jeleknya orang-orang yang berilmu tetapi rusak akhlaknya dan adabnya. Orang-orang yang memiliki ilmu tetapi tidak mengamalkan ilmunya sendiri. Yang kata para ulama, man fasada min ulama'ina fa fihi syibhun min al-yahud. Wa man fasada min 'ibadina fa fihi syabahun min an-nasara. Siapa yang rusak dari orang berilmu kami, berarti menyerupai Yahudi. Sedangkan siapa yang rusak dari kalangan ahli ibadah kami, maka menyerupai Nasrani. Yahudi tahu tentang ilmu-ilmu terdahulu, dan tahu ciri-ciri Nabi Muhammad SAW, dan tahu bahwa Quran hak. Tahu. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenalinya seperti mengenali anak mereka sendiri. Tetapi na'udzubillah, mereka yashtaruna bi ayatillahi tsamanan qalila. Mereka menjual agama dengan ayat, dengan harga yang murah. Yuharrifunal kalima an mawadhi'i. Mereka merubah-rubah kalimat dari tempat-tempatnya. Wa yaktumunal ilma wa hum ya'lamun. Mereka menyembunyikan ilmu dalam keadaan mereka tahu. Itu kerusakan-kerusakan Yahudi. Maka siapa yang memiliki ilmu tetapi berbuat hal-hal tersebut, maka fihi syabahun minal yahud, sehingga sulit untuk disembuhkan. Karena harusnya orang berilmu itu yang mengobati, tetapi ini justru dokternya yang rusak. Wassalamu ala afiyah. Wa qala rahimahullah, mathalul alimi مثل الطبيب لا يضع الدواء إلا على موضع الداء. كان الثوري juga rahimahullah dalam Hilyah Al-Awliya dan juga dalam kitab Jami' Bayan Al-Ilmi wa Fadlih, permisalan seorang yang alim itu seperti dokter. لا يضع الدواء illa fi mawdhi'id da, tidak meletakkan obat kecuali pada penyakitnya. Pas, tepat. Itu alim seperti tabib. La yadau dawa, tidak meletakkan obat kecuali tepat dengan penyakitnya. Illa ala mawdhi'id da. Kalau tidak alim atau alim tanggung yang merusak nahwu nisful nahwi. Yang merusak fikih, nisful faqih. Yang merusak apalagi? Itu yang setengah-setengah. Demikian pula kalau dia tanggung, maka dia akan meletakkan satu ayat di tempat yang salah. Mengobati penyakit yang ini dengan obat yang lain. Penyakit yang lain justru diobati dengan obat yang ini. Tertukar-tukar. Akhirnya rusak. Bukan tambah sembuh, tambah sakit. Sakitnya apa kamu? Kata dokter. Sariawan, Pak. Dokter. Hati-hati kamu, tidak boleh minum vitamin C. Kan terbalik. Jadi apa kira-kira? Atau orang yang sudah darahnya tinggi masih dikasih yang menambah darahnya tinggi lagi. Akhirnya stroke. Gara-gara dokternya salah memberi obat. Ikhwan ibn a'azakumullah. Demikian pula beberapa orang yang tanggung tadi. Dan tidak mau dibimbing oleh para ulama. Ahli sunnah. Lancang merasa diri sudah alim. Berfatwa dengan seenaknya. Akhirnya tidak tepat. Memberikan obat tidak tepat. Bagaimana Ustaz ini begini-begini? Bakar. Serang saja. Perangi mereka. Lu siapa yang diperangi mereka? Muslimin. Tidak halal darahnya. Ini jelas tidak alim orang ini. Tidak tahu hukum darah kaum muslimin. Khamilina azakumullah. Maka premanisme yang diajarkan oleh beberapa tokoh-tokoh yang mengaku sebagai ustaz, sebagai kiai, sebagai tokoh agama, maka itu sesungguhnya kebid'ahan yang mereka ada-adakan. Memberikan obat tidak pada tempatnya, atau memberikan, menyembuhkan satu penyakit bukan dengan obatnya yang tepat. Qala al-Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala, al-amil ala ghairi ilmin kasalik ala ghairi tariq. Seorang yang beramal dengan tanpa ilmu, kata Al-Hasan Al-Basri, seperti orang yang berjalan tidak di jalannya. Mau ke Babakan dari Cirebon, jalannya bukan jalan ke Babakan, jalan ke arah Bandung sana atau ke arah Jakarta sana. Mau ke mana? Mau ke Babakan. Apa kita katakan orang ini? Jahil, bodoh kamu. Kalau Babakan bukan ke sana, ke sini. Berarti dia salik ala ghairi tariq. Dia berjalan bukan di jalannya. Bukan ke arah yang dituju. Maka pasti akan sesat. Kalau berjalan tidak di jalannya, mesti akan sesat. Wal 'amil ala ghairi ilmin, sekarang dibalik. Atau masih 'amil ala ghairi ilmin. Orang yang beramal tanpa ilmu, yufsidu akthar mimma yuslih. Dia akan merusak lebih banyak daripada memperbaiki. Al-amal bi ghairi ilmin. Beramal tanpa ilmu lebih banyak merusak. Dan sudah banyak terjadi yang demikian. Ya. Anak-anak muda yang merasa sudah alim, padahal sepersepuluhnya pun belum dia mendapat ilmu. Bahkan kurang dari itu, bahkan kurang dari itu. Baru ikut pesantren kilat satu bulan, sudah merasa jadi ulama. Kemudian mulai mengamalkan apa yang sudah dia ketahui. Ternyata apa yang dia tidak ketahui lebih banyak lagi, dan apa yang dia ketahui salah paham lagi. Apa yang terjadi? Kerusakan. Bahkan akhirnya mencoreng agama. Maka pesan dari Al-Hasan Al-Basri, fatlubul ilma talaban la yadurul bil ibadah. Hendaklah kalian cari ilmu dengan tidak mengalahkan ibadah. Cari ilmu, tapi ibadah tetap. Jangan dikalahkan. Watlubul ibadah, dan berusaha untuk beribadah, talaban la yadurul bil ilm, dengan semangat beribadah yang tidak mengalahkan talabul ilmi. Saya ulangi dengan bahasa yang lebih bebas supaya lebih jelas ya. Carilah ilmu dengan tidak meninggalkan ibadah, dan beribadahlah kepada Allah dengan tidak melupakan talabul ilmi. Mengapa demikian? Fa inna qauman talabul ibadata wa tarakul ilma. Karena beberapa kaum semangat ibadah, ibadah, ibadah, tapi mereka meninggalkan talabul ilm, meninggalkan ilmu. Hatta kharaju bi asyafihim ala ummati Muhammadin SAW, hingga akhirnya mereka keluar memerangi kaum muslimin, keluar dengan asyafihim, dengan pedang-pedang mereka, ala ummati Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, justru keluar dengan pedang-pedang mereka memerangi umat Islam. Walau talabul ilma, kalau saja mereka mempelajari ilmu, lam yadullahum ala ma fa'alu, niscaya mereka tidak akan terbawa, tidak akan terarah pada apa yang mereka kerjakan, tidak akan terbawa memerangi muslimin. Kalau saja talabul ilmi, semangat beribadah tapi lupa talabul ilmi. Semua ada fiqihnya. Salat ada fiqihnya, fiqhus salah. Haji ada fiqihnya, fiqhul haj. Jihad pun demikian, ada fiqhul jihad. Tidak sembarangan, tidak serampangan. Ada hukum-hukumnya, ada halal haramnya, ada nawaitunya, ada berkait dengan niat, berkait dengan amalan, berkait dengan tujuan. Harus tahu semua, harus benar semua. Tujuannya benar, niatnya benar, amalannya benar, caranya juga benar. Baru itu dikatakan jihad yang syar'i. Kalau sebaliknya, katanya talabul ilmi, tetapi tidak semangat beribadah. Jadi apa? Tadi kan semangat beribadah tanpa talabul ilmi, tanpa ilmu, akhirnya memerangi kaum muslimin. Ekstrim. Sekarang sebaliknya, semangat mencari ilmu tapi mengalahkan ibadah, sehingga hatinya kering, tidak takut pada Allah, tidak khawatir, tidak memiliki khasyatullah, tidak memiliki iman yang kuat, karena enggak semangat ibadah. Tentunya orang ini akan mempermainkan ayat dan hadis sesuai selera pribadinya. Itu lebih bahaya lagi. Atau bukan lebih bahaya, tidak kalah bahaya. Karena dua-duanya bahaya. Tidak kalah bahayanya. Wahada halus tuwari zamanina. Kata Jamal bin Farihan, penulisnya menyatakan, inilah keadaan para tuwar zamanina. Inilah keadaan para pemberontak di zaman kita. Tarakul ilma, mereka meninggalkan ilmu. Fakharaju alal wulah, akhirnya mereka keluar melawan pemerintah. Huna wa hunaka, di sana dan di sini. Taratan bitafjirat, kadang-kadang dengan meledakkan bom-bom. Wa taratan bil igtialat, kadang-kadang dengan penculikan-penculikan. Wa taratan bitahyij, kadang-kadang dengan menggerakkan massa. Bil kalam, dengan ucapan-ucapan orasi, dengan ucapan-ucapan provokasi. Hatta yahrisul ammah wa yughiru, hingga membuat orang-orang awam panas, terbawa, dan kemudian diajak mereka untuk melawan. Ini barakallahu fikum, semuanya karena mereka tidak mempelajari ilmu, dan mereka enggak paham agama. Paham ujungnya sedikit, yang tidak diketahui lebih banyak lagi. Semangat beramal tetapi enggak punya ilmu. Suduruhum alal hukam fataqa al fitnah. Akhirnya hati-hati mereka yang sudah diprovokasi masyarakat terbawa. Karena yang tampil berorasi tadi pakainya pakaian ulama. Gaya bicaranya gaya ulama. Muqaddimahnya muakhirahnya seperti mukaddimahnya ulama dan muakhirahnya ulama, dengan puji-pujian pada Allah, diakhiri dengan puji-pujian pada Allah. Masya Allah. Akhirnya masyarakat awam terbawa. Yughir sudurahum, akhirnya dada-dada mereka penuh dendam. Dada-dada mereka penuh kemarahan alal hukam, terhadap penguasa. Fataqa'ul fitnah, akhirnya terjadilah fitnah. Wa dzalika kulluhu bi asbabil jahl bis sunnah aw adami at-tatbiq as-sahih. Itu semua sebab-sebabnya adalah kebodohan terhadap sunnah atau salah penerapan terhadap sunnah. Kebodohan terhadap sunnah itu yang terbanyak. Dan salah penerapan terhadap sunnah adalah seperti dokter tanggung tadi. Harusnya obat ini taruhnya di sana, ditaruhnya di sini. Ayatnya dia baca, hadisnya dia baca, tetapi hadis ini harusnya diletakkan di sana, mereka letakkan di sini. Ayat yang harusnya di sini, mereka letakkan di sana. Terbalik-balik. Terjadilah kekacauan dan fitnah. Aw adam fahmi muradis syari' al-hakim. Atau sebab yang ketiga, tidak memahami apa yang dimaukan oleh Allah dan Rasulnya dalam Quran dan Sunnah. Tidak mengetahui apa yang dimaukan oleh asy-syari' al-hakim, yang membuat syariat ini, yang hakim, yang maha hikmah. Dia tidak tahu maksudnya apa. Akhirnya salah paham. Qala Ruzaik ibn Abi Ruzaik, dengan kaf, bukan dengan qaf. Sami'tul Hasan ibn Abil Hasan al-Basri. Berkata al-Hasan ibn Abil Hasan al-Basri, yaqulu, inna hadihil fitnah idha aqbalat arafaha kullu alim, wa idha adbarat arafaha kullu jahil. Kata Al-Hasan ibn Abil Hasan al-Basri berkata, sesungguhnya fitnah ini ketika datang, idha aqbalat arafaha kullu alim, diketahui oleh orang-orang berilmu, para ulama. Wa idha adbarat, kalau sudah menjauh, sudah pergi fitnah tadi, sudah berakhir, maka arafaha kullu jahil, maka baru orang-orang bodoh mengetahui, oh ternyata itu fitnah. Lihat barakallahu fikum. Sehingga siapa yang berpisah dari ulama kibar, siapa yang tidak mau mendengarkan nasihat dari ulama kibar wa masyayikh kibar, yang mereka memiliki ilmu dan pengalaman sekaligus mengetahui bahaya syubhat dan juga mengerti bagaimana membantah syubhat dengan ilmu, masya Allah. Kalau kita berpisah dari mereka, kita akan yatakhabbat khabta aswa, artinya dia berjalan tanpa petunjuk seperti unta yang buta, nabrak sana nabrak sini. Ada fitnah, dia tidak merasa kalau itu fitnah. Ini dia sesuatu yang bagus, sesuatu yang penting, ila akhirnya. Nanti ida adbarat, kalau sudah pergi, baru tahu, oh ternyata yang kemarin itu fitnah ya. Sudah makan korban, sudah dia mendolimi sekian ahli sunnah, sudah mengejek melecehkan orang-orang berilmu, sudah sinis terhadap para ulama, sudah sekian banyak kedoliman dia lakukan, baru sadar, oh ternyata ini salah ya, fitnah ternyata. Mau taubat, malu. Mau mencabut ucapannya, saya salah kemarin, gengsi. Akhirnya diam. Sehingga ikut-ikut. Lu kemarin engkau kepalanya, kok sekarang bilang gak ikut-ikut? Kemarin engkau tokohnya, engkau yang membuat fitnah, engkau yang menggiring sekian banyak orang, sekarang kau bilang berlepas diri. Kadzab. Kalau berlepas diri, mereka yang kau beri fitnah, kau harus berkata kepada mereka, tubu ilallah, aku bertobat pada Allah. Kalian juga harus ikut taubat. Ikhwan ibnina azablakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikian kebiasaan perjalanan orang-orang yang tidak berilmu, biasanya belakangan baru tahu kalau itu fitnah. Sedangkan para ulama lebih dulu. Maka siapa yang tidak berilmu tetapi berjalan bersama ulama, selamat. Mengapa? Karena walaupun dia tidak tahu, tetapi ulama tahu. Kata syekh, ini berbahaya, akan begini. Kata mereka masyayikh, bahwa ini fitnah berbahaya, jauhilah. Walhamdulillah, selamat. Tetapi kita harus pilih-pilih. Siapa yang kita maksud masyayikh dan siapa yang kita maksud ulama? Maka kita masuk pada bab berikutnya. Bab husnukhtiyaril alim. Cara memilih ulama atau mencari ulama yang baik. Dan wajibnya memuliakan para ulama. Dan wajibnya beradab yang baik kepada mereka para ulama. Wa ta'assi bi akhlaqihi, dan hendaklah meneladani akhlak mereka para ulama. Qabla talabul ilmi, sebelum mencari ilmu. Barakallahu fikum. Sebelum mencari ilmu berarti cari dulu kriteria ulama seperti apa. Yaitu ulama yang beramal, ulama yang mengamalkan ilmunya. Kalau sudah kita tahu dia adalah alim yang amil, maka kita hormati dan kita muliakan, beradab dengan adab yang baik pada mereka sebelum kita menimba ilmu dari mereka. Nabi SAW bersabda, laisa minna man lam yarham saghirana wa yuqir kabirana wa ya'rif li'alimina, yani haqqahu. Tidak termasuk dari golongan kami orang yang tidak menyayangi yang lebih muda, yang lebih kecil, dan tidak menghormati yang lebih tua, dan yang tidak mengenali hak-haknya orang berilmu. Laisa minna, tidak termasuk golongan kami orang yang tidak menyayangi yang lebih muda, tidak menghormati yang lebih tua, dan tidak mengenali hak-haknya orang alim. Kalimat laisa minna adalah ancaman, bukan golonganku. Dan ancaman kalimat laisa minna, kata para ulama, menunjukkan dosanya dosa besar. Semua yang terancam dengan ancaman bukan golonganku, bukan dariku, adalah perkara dosa besar. Berarti tidak merahmati yang lebih kecil dan tidak menghormati yang lebih tua, itu terancam dengan kalimat laisa minna. Dan yang berkaitan dengan pembahasan kita, siapa yang tidak mengenali kemuliaan para ulama, kedudukan para ulama, dan tidak mengerti hak-haknya para ulama, ini juga sama terancam dengan ancaman laisa minna. Hadis dalam musnad dan juga diriwayatkan oleh Imam Hakim rahimahullah. Qala Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Qala Umar bin Khattab, fasadun nas idza jaa al-'ilmu min qibal as-saghir ista'sa 'alayhi al-kabir. Rusaknya manusia adalah ketika ilmu datangnya dari anak-anak muda ditentang oleh orang-orang tua. Biasanya manusia akan rusak ketika itu, karena yang berilmu anak-anak muda, orang tuanya malah menentang. Wa salahun nas, adapun kebaikan manusia, idza ja'al ilmu min qibalil kabir, kalau ilmu itu datang dari orang-orang besarnya, orang-orang tuanya, maka akan diikuti oleh yang muda-muda. Adapun kalau ada anak muda tidak mengikuti alim kabir, maka itu adalah kesombongan dan itu adalah kebodohan. Qala Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, tawadhu liman 'allamakum wa tawadhu liman ta'allamun. Hendaklah kalian tawadhu, rendah hati, tidak sombong, liman allamakum, kepada siapa-siapa yang mengajari kalian. Tawadhu liman 'allamakum. Jangan sombong kepada orang yang mengajari kalian. Wa tawadhu liman ta'allamun, dan hendaklah kalian tawadhu kepada siapa-siapa yang kamu mengambil ilmu dari mereka. Walaupun hampir sama, tetapi maknanya lebih tegas lagi. Kalau yang pertama, gurumu. Kalau yang kedua, siapapun yang memberikan ilmu. Sehingga Imam Ahmad ketika berbicara dengan ulama yang seangkatannya, kemudian mendengar hadis yang dia belum dengar, dia berpindah duduknya di tempat atau di depannya sahabatnya tadi, sahabat seangkatan, bukan guru. Tapi ketika ada hadis yang dia belum tahu, dia berpindah tempatnya, duduk bersimpuh di hadapannya. Amli alayya, imlakkan padaku. Duduk seperti duduknya seorang murid di hadapan gurunya, kemudian berkata, amli alayya, imlakkan hadis tadi. Dan beliau menganggap yang tadi menyampaikan hadis pada temannya itu ketika itu jadi gurunya, maka dia hormati seperti gurunya. Barakallahu fikum. Sehingga ketika beliau nanti menyampaikan hadis tadi, dia akan berkata, haddatsana fulan, sahabatnya tadi. Ikhwan ibn a'azakumullah. Begitu adab mereka. Ketika berbicara lagi, ada hadis lagi dari sahabat yang kedua yang beliau belum dengar, dia duduk di hadapannya, duduk bersimpuh lebih rendah dari gurunya, dan berkata, amli alayya, imlakkan yang tadi, hadis yang tadi, aku belum dengar hadis ini. Padahal imam, bahwa imam, dan bisa jadi yang di hadapannya tadi tidak lebih alim, tetapi sama-sama alim atau tidak lebih alim, di bawahnya sedikit, tetapi karena hadis itu dia belum tahu, saat itu dia jadi gurunya, beliau jadi muridnya. Sampai mereka, sahabat-sahabatnya dari ulama tadi berkata, ijlis makanan, ya imam, engkau duduk di tempatmu, aku akan sampaikan. Tidak, kata dia, aku akan mengambil hadis tadi dengan caranya. Aku ingin mengambil hadis tadi dengan adab cara talabul ilm. Ikhwan ibn a'azakumullah, ini yang hampir hilang. Karena di kalangan kaum muslimin hari ini ada ifrat, ada tafriyat. Ada ifrat, ada tafriyat. Yang ifrat berlebih-lebihan sampai gurunya dianggap seperti nabi. Pokoknya, apa jari guruku? Pokoknya, apa jari kiai? Enggak boleh dibantah. Nanya dalil juga enggak boleh. Kalau kamu tanya pada gurumu, apa dalilnya? Kamu telah kurang ajar, kurang adab, kamu tidak sopan ila akhir. Pokoknya harus ngikut. Ini kebablasan. Tapi sebaliknya, ada yang menganggap guru itu seperti Rasulullah SAW, ya, seperti orang yang sama sekali tidak perlu dihormati. Bahkan dalam bentuk panggilan, dalam bentuk adab, dalam bentuk apapun, dianggap seperti orang yang tidak berilmu. Ini khonibdina azakumullah, terbalik. Jangan ifrat dibalas dengan tafrid, jangan tafrid dibalas dengan ifrat. Jangan ketika kita membantah mereka, mereka yang gulu pada gurunya, kita berkata, kita mah anggap guru itu sama teman. Ya beda juga. Barakallahu fikum. Terutama dalam masalah bertanya atau dalam masalah mengajukan satu bantahan, ada adabnya. Syekh Ibn Utsaimin pernah marah besar ketika ada seorang menyatakan, Syekh, kata Syekh Fulan enggak begitu. Syekh mendapat membawakan satu pendapat dengan dalil-dalil. Orang ini menyebut nama Syekh lain, tapi kata Syekh Fulan enggak begitu. Dia kan kurang ajar. Marah beliau. Wallah, kata saya, engkau menyelisihi adab dalam talabul ilm. Tidak boleh engkau menyebutkan syekh yang lain di majlis seorang syekh. Hendaklah engkau berkata dengan kalimat yang am. Engkau jangan mengadu antara syekh dengan syekh. Jangan mengadu domba antara syekh dengan syekh. Mengadu domba dengan antara ustaz dengan ustaz. Ustaz, tapi kata ustaz pula enggak begitu. Ikhwan ibn a'azakumullah, pasti ada sesuatu pada ustaz tersebut atau syekh tersebut. Kata syekh, cukup kamu ucapkan. Bagaimana pendapatmu kalau ada yang berkata seperti ini? Bagaimana pendapatmu kalau ada yang seperti itu? Maka ketika saya jawab, saya tidak berpikiran tentang guru syekh yang tadi kamu sebut. Tapi kalau sudah menyebutkan syekh tadi, serba salah. Kita bantah seakan-akan sedang menyalahkan syekh itu. Kalau kita enggak jawab, seakan-akan ucapan kita tidak berdalil. Namanya dia fait accompli. Diadu antara guru dengan guru, ustaz dengan ustaz. Cukup dengan adab yang baik menyatakan mada taqul liman qala kadza wa kadza. Saya akan jawab dengan ta'mim. Kita akan jawab bahwa itu pendapat marjuh karena begini, karena begini, dengan hujah-hujahnya. Dan kamu tinggal bandingkan. Syekh tadi beralasan ini, Syekh Utsaimin beralasan ini. Kamu tarjih. Kamu lihat mana yang lebih kuat pendapatnya dan dalil-dalilnya. Barakallahu fikum. Ini juga adab terhadap para ulama. Berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, "La yazalu an-nas bi khairin ma akhadhu al-'ilma 'an akabirihim wa 'an umana'ihim wa 'ulama'ihim." Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, manusia akan tetap dalam keadaan baik selama. Ini husnul ikhtiyaril 'alim. Cara mencari guru yang baik. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, manusia akan tetap dalam keadaan baik selama mereka mengambil ilmu dari akabirihim, umanaihim, wa ulamaihim. Dari orang-orang yang memiliki tiga sifat dan kriteria ini. Pertama, akabirihim, orang-orang besarnya. Apa maknanya besar? Tinggi ilmunya atau tua umurnya? Kalau dikatakan dengan tinggi ilmunya, akan disebut pada yang ketiga, wa ulamaihim, dan orang-orang berilmunya. Berarti akabir adalah yang sepuh. Apa keuntungannya orang sepuh? Pengalaman. Dia tahu semua apa yang pernah dia hadapi dari berbagai macam penyimpangan-penyimpangan manusia dan bagaimana membantahnya. Akabirihim wa umanaihim wa ulamaihim. Kebir, amin, amin terpercaya. Bukan pendusta, pengkhianat. Tapi umana, orang yang membawa amanah atau menjaga amanah. Wa ulamaihim, dan berilmu. Wa idha akhaduhu min sigharihim wa syirarihim halaku. Kalau mengambil dari orang-orang kecil, dari anak-anak kemarin, dari orang-orang jeleknya, dari syirir, halaku, manusia akan binasa. Manusia akan binasa. Naktafi bihadzal qadar, barakallahu fikum, wa nwasil insyaallah fi darsil ati biidznillahi ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.